Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khair billahi rahim wa rahimakum Allah. Kita masih membaca terkait dengan mimpi Malik yang ketika itu tidak mampu ditakbir oleh orang-orang dekatnya. Sampai akhirnya salah seorang pemuda yang pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam ingat akan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Pesan untuk mengingatkan tentang masalahnya kepada sayidnya. Qala Allah Ta'ala, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana udabbiukum bita'wilihi farsilun. Berkatalah seorang yang telah selamat dari dua orang yang pernah bertemu dengan Nabi Yusuf di penjara, dia ingat akan pesan Nabi Yusuf alaihissalam setelah beberapa lama. Ba'da ummah, yani ba'da zaman, ba'da muddah. Aku akan mengabarkan kepada kalian akan takwil mimpi ini, maka utuslah aku. Utus, diutus untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka diutuslah orang ini untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Allah menerangkan tentang bagaimana hiwar di antara keduanya. Qala Allah Ta'ala, يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. Wahai Yusuf, wahai seorang yang jujur, berikanlah kepada kami fatwa, ini takbir mimpi terkait dengan 7 sapi yang gemuk yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa akhra yabisat, dan tentang 7 bulir gandum yang hijau dan yang lain yang dimakan 7 bulir gandum yang kering. La'alli arjiu ila an-nas, mudah-mudahan aku akan bisa kembali kepada manusia, ya, untuk menyampaikan takbir yang kau sampaikan. La'allahum ya'lamun, ya, agar mereka tahu akan keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kemampuan beliau dalam menakbir mimpi. Berkata setelah menasihati rahimahullah ta'ala, farsaluhu faja'a ilaih. Ketika pemuda ini minta untuk diutus, mereka pun mengutusnya dan datang menemui Nabi Yusuf alaihi salam. Walam yu'annifhu Yusuf ala nisyani, dan Nabi Yusuf alaihi salam tidaklah menghardiknya, tidak memarahinya karena lupa ya, untuk bercerita tentang beliau di hadapan raja. Selama beberapa lama dia lupa. Balistama'a ma yas'aluhu anhu. Bahkan beliau Nabi Yusuf alaihi salam mendengar apa yang ditanyakan kepadanya. Wajabahu an dzalik. Dan menjawab apa yang dipertanyakan kepada beliau, yang ditanyakan kepada beliau. Dan kita akan dapati nasih yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nasih bukan semata-mata beliau memberikan ta'bir, tapi beliau membimbing kepada mereka untuk apa yang harus mereka lakukan ketika datang masa-masa ini. Faqala Yusuf ayuhas siddiq ay kathiru siddiqi fi aqwalihi wa fa'alihi. Seorang yang banyak jujurnya, benarnya dalam ucapan dan perbuatan. Sebelumnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara faedah dari ayat ini, ya, ketika orang ini lupa dan baru kembali lagi setelah ada hajat, disebutkan oleh Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, di sini kata beliau rahimahullah, yang bagi ya ta'akkad ala muallim istimal al-ikhlas at-tam fi ta'limi. Seyogyanya dan sangat ditekankan seorang muallim itu senantiasa ikhlas yang sempurna dalam pengajaran yang dilakukan. Wa la yaj'ala ta'limahu wasilatan li mu'awadhah ahadin fi madin aw jahin aw naf'in. Jangan dia jadikan ta'lim yang disampaikannya itu untuk mendapatkan ganti dari seseorang harta atau kedudukan atau manfaat tertentu. Wa la yamtani'a min at-ta'lim aw la yansahu fihi idza lam yaf'al as-sa'ilu ma kallafahu bihi al-mu'allim. Dan jangan sampai dia kemudian enggan mengajar. Jangan sampai dia enggan memberi nasihat karena perbuatan si penanya, si pelajar, si peminta nasihat, ya, dia ternyata tidak melakukan apa yang diinginkan oleh mu'allim. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam sudah berpesan agar si pemuda ini kalau keluar penjara melakukan satu perbuatan, menyebutnya, menceritakan tentang Nabi Yusuf di hadapan raja. Ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia lupa, tidak melakukan apa yang dipesankan Nabi Yusuf AS. Namun ketika orang ini datang kembali karena kebutuhannya, meminta ta'wil kembali, Nabi Yusuf AS tidak enggan untuk menjawab, enggan untuk menakbir. Tetap beliau dengarkan, beliau jawab, bahkan beliau membimbing kepada mereka apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika terjadi kejadian-kejadian dalam takbirnya. Yang kedua, dari ucapan pemuda ini Yusufu ayuhas siddiqu aftina bisabi baqaratin, ini menunjukkan bahwasanya ilmu ta'bir kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah termasuk ulum asy-syar'iyyah. Wa an yuthabu al-insan ta'allumihi wa ta'limihi. Seorang akan diberi pahala ketika mempelajari dan mengajarkannya ilmu ta'bir. Wa anna ta'bir ru'ya dakhilun fil fatwa. Dan ta'bir ru'ya itu termasuk dalam bab fatwa. Di antaranya adalah di sini aftina, berikanlah kepada kami fatwa, yakni ta'bir dari mimpi yang sedang, yang sudah dilihat dalam mimpi raja tersebut. Qala, kata beliau, fa innahum mutasawwiqun atau mutasawwifun li ta'biriha wa qad ahmadhum, karena mereka sudah sangat ingin mengetahui takbir mimpi si raja ini. Ini termasuk perkara sangat mereka pentingkan. Apa makna dari mimpi si raja ini, sehingga beliau datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Aftina bisabi baqaratin simani yakuruhunna sabun ijaf wasabi sumulatin khudrin wa ahraya bisat la'alli arju ilan nas la'allahum ya'lamun, agar mereka tahu apa tabirnya, karena mereka sudah menunggu-nunggu menginginkan iya ilmu tentang apa tabir tersebut. Qala, maka Nabi Yusuf pun menjawab, tazra'una sab'a sinina da'aban, ya ini tabirnya adalah kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Ini tafsirannya. Sekaligus beliau rahimahullah, beliau alaihissalatu wassalam memberikan tauji, memberikan irsyad, memberikan bimbingan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan ketika itu. Fama hasattum padaruhu bisumbulihi, maka selama 7 tahun kalian bisa bercocok tanam berturut-turut ini, apa yang kalian panen, hasil panen tersebut biarkan tetap di bulihnya, jangan dilepas, karena itu akan lebih awet. Persiapan untuk datangnya musim kemarau pacak di kemar kepanjangan. Illa qalilan mimma ta'kulun, iya, kecuali sedikit dari hasil panen tersebut boleh kalian lepas dari sumbulnya, dari bulirnya, iya, untuk kalian makan. Dua bimbingan beliau. Iya, musim panas, musim kemarau, musim subur, iya, hasab selama 7 tahun berturut-turut. Yang ini tabir dari 7 sapi yang gemuk. Ini adalah masa kalian bercocok tanam. Maka hasil panen kalian selama itu, lakukan dua hal. Yang pertama, hasil panenannya tetap dibiarkan dalam tunasnya, dalam sumbulnya, jangan dilepas. Ya, dan yang kedua, hendaknya kalian selama masa itu makan sedikit. Iya, qalilan mimma ta'kulun, sisa untuk makan jangan banyak-banyak. Persiapan untuk datang masa paceklik. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Iya, kemudian akan datang setelah itu 7 tahun yang dahsyat. 7 tahun yang masa paceklik yang hebat. Maka ketika itu, ya'kulna mimma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ketika itu barulah bisa memakan apa yang sudah disimpan selama 7 tahun kemarin, selama panen kemarin. Iya, karena masa yang pecah ini akan menghabiskan, iya, apa yang sudah mereka hasilkan selama 7 tahun masa subur. Thumma kemudian ya'ti min ba'di dzalika 'amun, datang kembali masa-masa yughatsun nas wa fihi ya'sirun, mereka akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Iya, tahun-tahun yang kembali akan datang masa subur. Berkata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, fa'abbara Yusuf as-sab'al baqarat siman wa sab'a as-sumbulatil khudr bi annahunna sab'u sinin muhsabat. 7 sapi gemuk dan 7 bulir yang hijau itu adalah 7 tahun masa-masa subur yang mereka akan dapatkan dalam alami jalani. Wa sab' al-baqarat ijaf wa sab'u sumbulatil yabisat bi annahunna sinin mujjabat. Ya, adalah 7 tahun paceklik. Itu tafsiran dari 7 ekor sapi yang kurus dan 7 bulir yang kering. Tafsirannya adalah akan datangnya 7 tahun yang di situ ada kemarau panjang paceklik yang hebat. Nah, adapun dari mana wajah tabir tersebut, nanti insyaallah kita baca besok insyaallah, wallahu a'lam.